بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kalau teman-teman mau bergerak, ini apalagi kalau Anda tingkatkan iman kepada Allah, ini akan lebih cepat lagi. Quran surah kedua ayat 72. Apalagi kalau Anda tingkatkan takwa kepada Allah, dibuka pintu langit dan bumi dibuka bagi untuk kemudahan rezeki Anda. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau satu penduduk negeri mau meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, kami buka pintu rezeki di langit dan di bumi, dibuka pintu keberkahan. Ya. Maka kalau Anda ingin cepat dibuka, maka sekali lagi, bukan cuma bekerja. Kalau cuma kerja, jangankan Anda, non muslim juga bisa. Mungkin tempatnya setempat dengan Anda, sekantor dengan Anda, tinggal dengan Anda. Ya. Cuma kalau cuma kerja, mereka bisa. Bedanya, Anda jaga iman nih. Tingkatkan takwa, maka Allah akan mudahkan jalan hidup Anda. Saya bacakan hadis kunci yang terakhir, ibadi khalaqtuka lil'ibadati falat'ab. Hambaku, saya ciptakan kamu untuk ibadah, maka jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka falat'ab. Dan saya telah bagi rizkimu, jadi jangan terlampau lelah untuk mendapatkannya. Allah sudah bagi kok. Sudah jelas ada, jadi jangan terlampau lelah. Burung aja keluar pagi, pulang sore, burung tuh. Cukup untuk keluarganya dan dia tidak dihisab. Masa Anda berangkat gelap, pulang gelap, enggak cukup-cukup juga? Aneh gitu ya. Jadi poinnya, ya. Dan ini yang paling menarik, lihat kalimatnya. Kalau kamu mau mendekat kepadaku, menunaikan ibadah, maka aku akan mudahkan kehidupanmu dengan memberikan keberkahan dalam rezekimu. Walaupun sedikit, enak, enak, enak, ya. Selalu ada, mau makan dikirimi orang, mau beli buah ditraktir orang. Jalannya begitu, min haitsu la yahtasib. Tapi lihat kalimatnya, kalau kamu memaksa untuk hadir dalam dunia, kerja lagi, maaf, lupa ibadah, lupa sholat, lupa baca Quran, ya, lupa baca Quran, lihat kalimatnya, maka kamu akan saya buat sibuk dengan urusan dunia dan tidak pernah mendapatkan apa hasil dari urusanmu itu kecuali sesuai dengan ketentuanku. Maksudnya apa? Maksudnya sesibuk apapun kamu, sekeras apapun bekerja, dapatnya akan segitu juga. Rizki Anda 100 miliar misal, Anda cari dengan cara yang haram, mohon maaf, dapatnya segini juga, gak akan lebih. Anda cari dengan yang halal pun dapatnya segini juga. Jadi kalau ada cara yang halal plus cara yang haram, dapatnya ini gak akan berubah. Kenapa Anda mencari dengan yang haram? Cuma bedanya, di sini diberikan keberkahan oleh Allah, berkah. Kadang-kadang sifat berkah itu, salah satu caranya, Allah berikan tanpa harus membuat kita lelah untuk memegangnya. Ditahan. Jadi begitu butuh, kasih. Butuh, kasih. Kalau ini kadang tidak, seperti kelihatan banyak, ambil dengan cara yang haram, 100 miliar. Masya Allah. Begitu didapatkan, capek. Di mana nyimpennya ya? Beli berangkas, hitung-hitung. Mau tidur, ah, kayaknya kurang satu deh. Masya Allah. Masa sih, mah? Iya, tadi agak sedikit menurun. Dibuka lagi, dihitungin, sampai subuh, hitungin uang begini. Tahajud lupa, baca Quran lupa, macam-macam sulit dan sebagainya. Tapi yang ini tidak. Segitu juga dapatnya. Cuma Allah simpan, pas hidupnya pas butuh, ada, kirim. Anda kalau lihat anak-anak, misalkan SD, SMP, dikasih semuanya, padahal Anda kan punya tabungan. Ini untuk anak saya nih, sampai kuliahnya, sampai sekolah tingginya, sampai begininya. Tapi kan gak Anda berikan semuanya. Saking sayangnya Anda, begitu ada, berikan. Kadang dimasakin, kadang langsung dia makan, kadang Anda suapi. Demikian Allah memberikan keberkahan pada orang-orang yang mau mendekat kepadanya. Jadi gak capek hidupnya. Gak capek, tapi segitu juga dapatnya. Ini jangan sampai kelihatan seperti banyak, tapi sebetulnya kita mengelabui diri sendiri, capek hidupnya. Jelas ya? Jadi kalau bisa mendapatkan cara yang halal, kenapa mengambil yang haram? Anda pilih mana? 100 miliar langsung kelihatan, bisa Anda hitung, atau 100 miliar tidak nampak pada Anda, setiap butuh diberikan. Pilih yang mana? Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi saran saya pada yang demikian, hendaklah mencari yang lebih baik lagi, yang Allah ridhai dalam tempo itu sambil dia beralih, coba cari kebaikan-kebaikan. InsyaAllah Allah mudahkan, insyaAllah.